بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وولاه. وبعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة sekalian, bersyukur pada Allah masih kita berada dalam keadaan iman dan Islam, dan Allah masih berikan kepada kita berbagai kemudahan. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu bersyukur dan tidak kufur. Bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang diusulkan oleh panitia, adalah kejujuran dalam bekerja dan bekerja dengan jujur. Porosnya adalah pada kata jujur. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang jujur adalah berbicara tentang iman. Karena jujur itu identik dengan iman, dan dusta identik dengan munafik. Nanti akan saya sampaikan beberapa hadis, ayat yang mengharuskan kita untuk jujur. Nah, hanya saja sebelum kita masuk, kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jujur. Kalau jamaah sekalian buka kamus besar bahasa Indonesia, di sana kita akan temukan bahwa jujur mempunyai 4 pengertian. Saya bawa dari kata bahasa Indonesia karena yang kita bahas jujur. Nanti saya korelasikan jujur dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya apa. Lalu dari sana kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jujur itu kata kamus ini adalah satu, lurus hati. Lurus hati. Jadi manteng, tidak mancela-mencele, punya prinsip, punya pendirian. Itu namanya masuk dalam kategori as-sidqu. Tidak berbohong. Jujur itu artinya adalah tidak bohong. Kalau bohong berarti dusta. Dusta itu kadzib. Kadzib itu kebalikannya adalah as-sidqu. Jadi dari sini kita dapat ambil bahwa jujur dalam bahasa Arab adalah disebut as-sidqu. Kita kenal dengan misalnya Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat-sangat membenarkan. As-Siddiq berasal dari kata shadiq. Shadiq artinya adalah orang yang membenarkan. As-Siddiq adalah orang yang selalu membenarkan. Apa? Tentu apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apapun yang berasal dari Rasul kecuali oleh Abu Bakar dibenarkan. Karena itu dijuluki dengan As-Siddiq. Ketiga adalah jujur itu diartikan dengan tidak curang. Kita tahu bahwa curang itu sebetulnya tidak sportif. Kalau orang mau sportif, ketika salah akui salah, ketika benar pertahankan bahwa dia adalah benar. Itu namanya adalah sportif, jujur. Tapi kalau tidak, maka itu yang kemudian disebut dengan curang. Ingin yang menang sendiri. Orang lain harus kalah, saya harus menang. Orang lain rugi, saya tidak mau tahu, tapi saya harus untung. Selalu sikap seperti ini adalah sikap tidak sportif atau juga disebut tidak jujur. Berikutnya adalah yang keempat, tulus dan ikhlas. Kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan tanpa pamrih. Kalau tulus berarti tidak menggerundel, kemudian tidak mengeluh. Itu diantara arti secara bahasa Indonesia tentang jujur. Kalau kita ringkas, maka kalau kita artikan kejujuran dalam bekerja, apa maksudnya? Kejujuran dalam bekerja itu adalah suatu sifat. Ya, jadi kejujuran ini adalah sifat. Sifat kelurusan hati, sifat tidak curang, bahkan ketulusan yang merekat pada seorang pekerja dalam menunaikan kewajiban kerjanya. Ini adalah jujur dalam bekerja. Hatinya lurus. Misalnya, yang dimaksud dengan lurus hati dalam bekerja adalah bahwa kalau ia adalah jobnya A, B, C, maka tuntaskan, bahkan optimalkan, prestasi ketika kita mengerjakan A, B, dan C. Itu adalah makna daripada lurus. Kalau misalnya bahwa barang yang kita kerjakan itu, yang kita ketahui itu, yang kita pegang itu, yang diamanahkan kepada kita itu adalah bukan milik kita, maka kita harus lurus. Tidak boleh si barang itu kemudian dirawat dan diakui menjadi milik tanpa prosedur yang benar. Tidak curang, tidak curang. Artinya adalah kalau memang bekerja misalnya adalah sesuai dengan perjanjian kerjanya jam 8 sampai dengan jam 5, maka datang jam 8, pulang jam 5. Sebaliknya perusahaan ketika menjanjikan bahwa jam 8 sampai dengan jam 5 dipotong jam 12 sampai jam 1 atau setengah 12 sampai setengah 1 adalah untuk gaji sebesar sekian rupiah, maka perusahaan harus menunaikan, pekerja harus menunaikan kewajiban kerjanya. Itu adalah yang disebut dengan tidak curang. Tapi kalau pekerja jam 8 masuk jam 9, pulang jam 5, pulang jam 4, harusnya digaji 5 juta, gaji 4 juta. Nah, itu adalah curang. Dan saya akan sampaikan nanti apa yang seharusnya kita lakukan berkenaan dengan sikap jujur ini. Nah, ketulusan yang merekat pada seorang pekerja merekat karena tidak boleh lepas. Percuma ada CCTV, ada absen sistem elektrik, atau pengawasan merekat seperti apapun, supervisor mengawasi selalu pun tetap kalau sifat kejujuran itu tidak merekat menjadi watak dalam diri kita, maka pekerja itu adalah selalu yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana dia untung, orang lain rugi, saya tidak mau tahu. Ini adalah yang harus kita pahami bahwa apa yang dimaksud dengan kejujuran dalam bekerja. Dan saya katakan di sini menunaikan kewajiban. Karena apa? Karena pekerja itu mempunyai kewajiban terhadap perusahaan. Sebagaimana perusahaan punya kewajiban terhadap pekerja yang kemudian disebut dengan timbal balik hak dan kewajiban. Pekerja dalam bahasa Arab disebut dengan amilun atau muwadzahun. Dan majikan di sini bisa disebut dengan sayyidun atau syarikatun atau masnaun dan seterusnya. Jadi ini adalah kaitan yang dimaksud dengan pemahaman kita yang harus kita tangkap tentang kejujuran dalam bekerja. Kalau persepsi ini sudah kita tangkap, maka kita bisa lanjutkan. Kita masuk ke dalam pengertian yang lain. Dalam judul ada kata bekerja dengan jujur. Apa yang dimaksud? Kita harus pahami juga, bekerja dengan jujur adalah sikap. Kalau tadi sifat. Sifat itu merekat dalam diri seseorang. Sikap ini apa yang dilahirkan, apa yang diekspresikan, apa yang ditampilkan oleh orang yang bersifat. Kalau orang itu tidak punya sifat, sikap itu sandiwara belaka. Hanya merupakan sandiwara. Kalau ada yang ngawasi, dia rajin. Tapi kalau tidak ada yang ngawasi, tidak rajin, malas dia. Itu berarti bukan sifat. Dia sikap, tetapi sikap itu adalah sikap yang berpura-pura. Sikap yang bersandiwara. Oleh karena itu sikap yang dimaksud dan kita harapkan di sini adalah sikap yang bermakna sifat. Jadi sifat yang ada merekat pada diri kita menampakkan sikap dari diri kita untuk bisa berbuat positif. Antara lain di sini jujur. Karena itu saya artikan bahwa bekerja dengan jujur artinya adalah sikap yang dituntut oleh si pemberi pekerjaan. Si pemberi pekerjaan dituntut oleh si pemberi pekerjaan, berarti ini adalah pihak perusahaan, pihak yang punya pekerjaan, atau dengan kata lain adalah as-sayyid. Dari si pekerja, pekerja adalah orang yang bekerja, kita sebut dengan karyawan, agar dalam menunaikan pekerjaannya bersifat jujur. Bekerja dengan jujur itu seperti itu. Jadi sikap jujur ini harus ditunaikan, harus ditampakkan oleh pekerja ketika dia melakukan pekerjaan. Jamaah sekalian, inilah apa yang harus kita tangkap dari pemahaman dua kategori ini, dua terminologi ini. Kejujuran dalam bekerja dan bekerja dengan jujur. Mirip sebetulnya, tetapi harus kita tangkap perbedaan yang ada dalam terminologi ini. Saya gambarkan begini, korelasi pengertian jujur dalam bahasan ini adalah, kita lihat ada unsur duniawi, ada unsur ukhrawi. Kalau unsur yang lain yang kita bahas di sini adalah ada pemberi pekerjaan tadi saya katakan, dan ada pekerja. Maka secara duniawi kita lihat adalah perusahaan wujudnya. Secara duniawi pekerja adalah disebut dengan karyawan. Secara ukhrawi pemberi pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus tempelkan, merekat pada pemikiran kita bahwa bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, berusaha sesungguhnya ibadah. Karena Allah yang memberi pekerjaan. Bagaimana kita akan berhamba pada Allah? Bagaimana kita akan beribadah pada Allah? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah pada Allah. Kepadaku, kata Allah. Dalam istilah syariat, dalam istilah para ulama dikenal dengan ma la yatimmul ma'muru bihi illa bihi fahuwa ma'mur. Sesuatu perintah, jika perintah itu tidak bisa ditunaikan kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi diperintahkan. Misalnya, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Katakan saja, sholat. Sedangkan sholat itu tidak sah kalau kita tidak berwudu. Betul? La yaqbalullahu sholata ahadikum bi ghairi tahur. Tidak diterima sah sholat seorang kalian apabila dia sholat tanpa bersuci. Berarti kalau begitu, bersuci adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh kita, karena kalau tidak bersuci, sholat kita tidak sah. Betul? Berarti, sebagaimana sholat diperintahkan, wudu juga diperintahkan. Sekarang kita masuk kepada pekerjaan. Kalau kita lihat bahwa beribadah itu adalah sesuatu yang harus tertunaikan, padahal ibadah itu perlu energi. Ibadah itu perlu tutup aurat. Ibadah itu perlu finansial. Maka mencari finansial, menutup aurat, mencari media agar kita beribadah, itu adalah perkara yang diperintahkan pula. Karena itu, tancapkan pada ingatan kita bahwa mencari rezeki itu adalah ibadah. Mencari maisha itu adalah ibadah. Menutup aurat itu adalah ibadah. Makan itu adalah ibadah, karena kalau kita tidak makan, kita letoy. Kalau letoy, kita tidak bisa ibadah. Karena itu, makan adalah diperintahkan. Dan bahkan kalau manusia itu terancam nyawanya mati kalau tidak makan, maka dia harus makan walaupun makan itu haram yang harus dimakan. Misalnya babi, na'udzubillah min dzalik. Tapi karena supaya tidak mati, maka dia adalah harus makan walaupun haram. Itu yang disebut dengan darurah. Jadi para sekalian, ini adalah apa yang harus kita pahami. Pemberi pekerjaan sesungguhnya adalah Allah. Karena itu kita harus ingat bahwa mencari rezeki dan bekerja adalah bagian daripada ibadah. Dan kita awali dari rumah ketika akan melangkah mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dan itu adalah bagian daripada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, saling menguntungkan. Ini yang saya bawakan satu dari prinsip yang harus kita pegang dan kita yakini ketika kita melakukan transaksi jual beli. Saya katakan kenapa masuk jual beli? Ya, karena kita sebetulnya berjual beli. Apa yang kita jual? Jasa. Skill yang kita miliki dalam berbagai bidang kita bekerja adalah itu namanya skill. Dan itu adalah ketika kita jual, maka itu berupa jasa. Dan kita tidak berjual materi di sini. Kalau berjual materi, maka bahasanya lain. Tetapi jual beli itu antara si penjual dan si pembeli, kedua-duanya harus mempunyai target namanya untung. Karena itu, saya asumsikan seperti ini. Ada pemberi pekerjaan, ada pekerja. Ada hak dan ada kewajiban. Jadi, orang yang memberi pekerjaan itu punya kewajiban, tetapi dia juga punya hak. Orang yang bekerja atau disebut pekerja, dia punya kewajiban, tapi juga dia punya hak.